Sonia, hanyalah diriku yang selalu menyintaimu. La la la la la la. Kalau ku punya sayap, ku bawa kau terbang ke